بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة المستمعون الكرام في باب فضل الزهد في الدنيا. أورد المصنف الإمام أبو زكريا يحيى النووي رحمه الله تعالى في هذه الترجمة حديث المستورد ابن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. رواه مسلم. قد ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث تزهيدا في الدنيا بضرب المثال، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب هذا المثال الذي يوضح حال الدنيا بالنسبة إلى الآخرة، وأن مثلها بالنسبة إلى الآخرة كما يجعل أحدنا إصبعه في اليم، أي في البحر العميق الكبير الواسع، فلينظر بما يرجع. وهذا فيه أن الدنيا دار فائنة ثانية، وأن متاعها متاع قليل، وأنه زائل، وأنه لا يعادل شيئا بالنسبة لمتاع الآخرة، لا من حيث المدة، مدة الاستمتاع، ولا من حيث أيضا كمال النعمة وتمامها. والعاقل هو من يتنبه لهذا المقام العظيم ويتخذ من هذه الدنيا طريقا للدار الآخرة، لا أن ينشغل بها عن متاع الآخرة الباقي. وفي الحديث أهمية الأمثال وضربها لتوضيح المعاني وتجلية الحقائق والمقاصد، وهي كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم، وقد مر معنا شيء منها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga tercurahkan kepada istri-istri beliau dan keturunan beliau serta para sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar dan para pemirsa TV Roja di manapun Anda berada, kita masih pada bab tentang keutamaan zuhud di dunia. Dan kita telah sampai pada hadis yang ketujuh dari Al-Mustawrad bin Shaddad radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Al-Mustawrad bin Shaddad radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mad dunya fil akhirati illa mathalu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'u. Tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti perumpamaan salah seorang kalian mencelupkan sebuah jarinya ke lautan, kemudian dia angkat jarinya tersebut dan dia lihat apa sih yang tersisa di jarinya dari air laut tersebut. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah agar kita ya diingatkan tentang pentingnya zuhud kepada dunia, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi perumpamaan tentang hakikat dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan agar lebih bisa jelas dan terbayangkan tentang daripada hakikat dunia ini dibandingkan dengan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seperti dunia dibandingkan dengan akhirat, sebagaimana salah seorang dari kalian meletakkan tangannya dimasukkan ke dalam aliyam, dalam lautan. Lautan yang kita tahu betapa luasnya dan lautan yang kita tahu betapa dalamnya, ya. Kemudian dia angkat jarinya tersebut. Ya, kemudian dia lihat apakah yang tersisa dari air laut yang ada di jarinya. Sungguh sebenarnya tidak ada tersisa, sangat sedikit atau bahkan tidak tersisa sama sekali. Inilah hakikat dunia. Ya, kenikmatan dunia adalah kenikmatan yang fana, yang akan hilang. Kenikmatan dunia perhiasan dunia sangatlah sedikit. Tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Tidak bisa dibandingkan dengan perhiasan akhirat. Tidak bisa dibandingkan dari sisi waktu. Ya. Waktu untuk menikmati kenikmatan tersebut. Dan juga tidak bisa dibandingkan dari sisi sempurnanya kenikmatan akhirat. Dunia hanya kita bisa nikmati dalam waktu yang sangat singkat. Adapun akhirat kita nikmati dalam waktu yang abadi. Dunia perhiasannya sangat sedikit. Adapun perhiasan akhirat adalah perhiasan yang sangat sempurna. Keindahan yang sangat sempurna. Oleh karenanya seorang yang berakal, al-aqil, ya, seorang yang berakal tatkala memperhatikan perumpamaan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia akan mengetahui hakikat daripada rendahnya dunia. Dan dia akan menjadikan dunia sebagai tariqan wasilah untuk menuju akhirat. Bukan dia menjadikan dunia sebagai ghaya, sebagai tujuan, tidak, tetapi dia menjadikan dunia sebagai wasilah, ya, agar dia bisa menuju jalan sampai kepada akhirat. Dan dalam hadis ini juga menjelaskan tentang pentingnya membuat perumpamaan, di mana Nabi SAW dalam hadis ini membuat perumpamaan, dan perumpamaan-perumpamaan banyak, ya, kita dapati dalam Al-Quranul Karim dan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW, tujuannya untuk semakin perjelas, ya, hakikat tentang sesuatu. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذه بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ ثم قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك، فكيف هو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، وفقنا الله وإياكم أجمعين لكل خير، فيه ضرب المثال لبيان هوان الدنيا وحقارتها، وفيه كمال نصح النبي عليه الصلاة والسلام وحسن بيانه وتحذيره للناس من الاغترار بهذه الدنيا ومتعها الزائلة الفانية. وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام مر بالسوق والناس كنفتيه، أي على عن جانبيه يمشون معه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فمر أي في طريقه بجدي أسك ميت، مر في طريقه عليه الصلاة والسلام بجدي أسك، والأسك هو صغير الأذن، الأسك هو صغير الأذن، فكان من شأن النبي عليه الصلاة والسلام أن تناوله بيده، أخذه بأذنه ورفعه حتى ينظر الصحابة إلى هذا الجدي الأسك الميت، فتناوله عليه الصلاة والسلام فأخذه بأذنه، ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم، أي يدفع مقابل أن يكون له، يدفع درهما. قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، يعني حتى بدون مقابل ما أحد يريد منا أن يكون هذا له، وأي شيء نصنع به؟ قال: تحبون أنه لكم؟ هذا كله من التمكين للفائدة والتثبيت لها، أتحبون أنه لكم، حتى يستحضر الجميع هوان هذا الشيء، وأنه شيء مزدرى محتقر لا أحد يريده لا بمقابل ولا بدون مقابل. قال: والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك، أي صغير الأذن، فكيف هو ميت، أي من يقبله؟ فقال لما استشعروا الآن المثال تماما وصار ظاهرا جليا لهم، قال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. انتبه هنا لجمال البيان. عندما مروا بالجدي لم يكتفي بأن يشير إليهم من مسافة ويقول للدنيا أهون على الله من هذا الجدي، لا يكون هذا الكلام وقعه في التأثير مثل هذه الطريقة، مما يبين لك أيها المستمع الكريم كمال النصح وجمال البيان. فأتى إليه ومسكه بأذنه ورفعه وقال أيكم يحب هذا بدرهم؟ فأجابوا بما سمعنا، فقال أتحبون أنه لكم، تأكيدا لكراهيتهم وعدم قبولهم له. قالوا لا والله. قال فكيف؟ قالوا إن قالوا لا والله، لو كان حيا كان عيبا أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. والشاهد من الحديث حقارة الدنيا وهوانها، وأنها متاع فان وزائل، وأنها متاع الغرور، وأن المسلم العاقل ينبغي ألا يغتر بهذه الحياة الدنيا ولا بشيء من متعها. وفيه أيضا أهمية نصح العلماء للناس وتذكيرهم بحقارة الدنيا وهوانها وتحذيرهم من الركون إليها والاغترار بها. وأيضا ما يتمتع به الإنسان من متع الدنيا دون أن يكون شاغلا له عن الآخرة وما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يلام على ذلك، وإنما يلام عندما تكون الدنيا عقبة وحائلا بينه وبين الفوز برضا الله وتحقيق ما خلقه له. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah pasar, wan nasu kana fatih, tatkala itu para sahabat disekelilingi Nabi, mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, famarra bijadin asakka mayyitin. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melewati seekor kambing yang telinganya kecil atau telinganya lengket, ya, dalam keadaan sudah jadi bangkai, sudah jadi mayit. Fatanawalahu, maka Nabi SAW pun mengambil kambing bangkai tersebut. Fa'akhadha bi'udhunihi, kemudian Nabi SAW memegang telinga kambing yang cacat tersebut. Kemudian Nabi SAW berkata, ayyukum yuhibbu an yakuna hadha lahu bidirham, siapa di antara kalian yang mau, ya, membeli kambing ini, bangkai kambing ini dengan sekeping dirham. Faqalu ma nuhibbu annahu lana bishai'in wa ma nasna'u bihi, maka para sahabat berkata, kami tidak ingin, ya, membeli kambing bangkai tersebut, bangkai kambing tersebut, apa yang bisa kita lakukan dengan bangkai kambing itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, atuhibbuna annahu lakum, maukah kalian mengambil bangkai kambing ini, ya, gratis, tidak perlu dibayar? Maka mereka berkata, wallahi law kana hayyan kana aiban, kata mereka, demi Allah kalau seandainya kambing ini hidup, ya, kambing tersebut cacat, annahu asak, ya, bahwasanya telinganya lengket atau telinganya kecil. Fa kaifa wa huwa mayyit, bagaimana lagi kalau sudah jadi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fa wallahi ladunya ahwanu ala Allahi min hadza alaikum, rawahu Muslim. Demi Allah, sungguhnya dunia lebih rendah daripada ini, daripada bangkai kambing ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada kalian, lebih rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala dunia ini daripada kambing yang sudah menjadi bangkai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan untuk menjelaskan tentang rendahnya dunia dan hinanya dunia. Dan ini menunjukkan bagaimana sempurnanya cara menasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada umatnya agar tidak terpedaya dengan perhiasan dunia, dengan keindahan dunia yang sangat indah akan tapi akan sirna, akan fana, tidak kekal. Disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, tatkala para sahabat mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berjalan melewati sebuah pasar radhiyallahu taala anhum. Kemudian mereka melewati sebuah seekor kambing kecil, ya, yang cacat, yang dua telinganya kecil atau dua telinganya melengket, kambing kecil dan cacat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian mengambil kambing tersebut, bahkan mengangkat kambing tersebut dengan memegang telinga yang cacat tersebut, Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan kepada para sahabat, apakah kalian mau membeli ya bangkai kambing kecil yang cacat ini dengan sekeping dirham? Para sahabat tidak mau, kata mereka, ya kami tidak ingin membeli ya kambing seperti itu dengan sedikit harga pun, kami tidak mau. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kami lakukan dengan kambing kecil yang sudah jadi bangkai tersebut? Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menjelaskan tentang rendahnya dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan tentang hinanya bangkai kambing ini. Apa yang mau dilakukan dengan bangkai kambing? Sudah jadi bangkai, kambingnya kecil, kemudian cacat lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi pertanyaannya lagi agar semakin mengkokohkan ya dalam hati para sahabat akan hinanya ya bangkai kambing kecil ini yang cacat ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi. Atuhibbuna annahu lakum, maukah kalian ambil kambing bangkai kambing kecil ini ya? Mau diambil meskipun gratis? Mereka mengatakan qalu wallahi law kana hayyan kana aiban. Mereka tetap tidak mau. Kalau masih hidup saja ini kambing yang aib, kambing yang cacat. Nah, tatkala sudah tertancap dalam benak para sahabat bahwasanya betapa rendahnya kambing kecil yang cacat ini, ya, sudah jadi bangkai, sudah jadi mayat yang tidak bisa dimanfaatkan lagi. Ya, meskipun dibayar satu dirham mereka tidak mau, bayar sedikit pun tidak mau, bahkan dikasih gratis pun tidak mau. Maka tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberi nasihat kepada para sahabat, ketahuilah bahwasanya dunia lebih hina daripada ya, lebih rendah daripada ya, kambing ini. Lihatlah bagaimana sempurnanya nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melewati kambing kecil yang sudah jadi bangkai tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyatakan, tidak hanya sekedar memberi isyarat, hanya sekedar nunjuk, lihat kambing itu dunia lebih rendah daripada kambing itu, tidak. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kambing tersebut, kemudian memegang kambing tersebut, kemudian memegang bagian cacat kambing tadi di telinganya, kemudian diangkat dan ditujukan kepada para sahabat. Yang ini menunjukkan bagaimana sempurnanya kamalun nushi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sempurnanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha memberi nasihat kepada umatnya agar memberi permisalan yang bisa tertancap, tertanam dalam hati-hati mereka. Agar para sahabat dan umatnya tidak terpedaya dengan kehidupan dunia yang menipu. Dan seorang muslim yang berakal tidak terpedaya dengan gemerlapnya dunia ini. Dan dia tahu bahwasanya dunia ini hanyalah suatu yang akan fana, akan pergi, tidak abadi dan sangat rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan akan pentingnya nasihat para ulama. Di sana para ulama ya dituntut untuk memberi nasihat ya dengan cara yang terbaik bagi umatnya, bagi para pengikutnya. Kemudian juga ya peringatan kepada umat Islam agar mereka tidak ya agar bersandar kepada dunia. Dunia ini hanyalah sementara dan dunia hanyalah wasilah untuk menuju akhirat. Ya. Kemudian yang dilarang atau dicela adalah seorang yang ya berlezat-lezat dengan dunia akan tapi lupa dengan tujuan akhirat. Adapun seorang yang memanfaatkan dunia ya akan tapi tidak lupa dengan akhirat, maka orang seperti ini tidak dicela, bahkan dia menjadikan dunia sebagai sarana untuk mencapai akhirat. Thumma awrada rahimahullah ta'ala haditha Abi Dzar radhiyallahu an qala kuntu amshi ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi harratin bil madinah fastaqbalana Uhud فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله فقال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله وعن خلفه ثم سار فقال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى آتيك ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن آتي فذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك فلم أبرح حتى أتاني فقلت لقد سمعت صوتا تخوفت منه فذكرت له فقال فذكرت له فقال وهل سمعته؟ قلت نعم. قال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام مثال بين ودليل ظاهر واضح على كمال زهد النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحياة الدنيا، وأنه أزهد عباد الله سبحانه وتعالى فيها. وهذا مثال يوضح لنا ذلك، حيث يذكر أبو ذر رضي الله عنه أنه كان يمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام في حرة بالمدينة، والمدينة يكتنفها حرتان، إحداهما شرق المدينة والأخرى غرب المدينة. قال فاستقبلنا أحد، أي جبل أحد، وهو جبل يقع في شمال المدينة ويمتد إلى جهة الشرق وإلى جهة الغرب، وجبل كبير وضخم وواسع وممتد، وتراه وأنت في المدينة في شمال المدينة. يقول فاستقبلنا أحد، أي أصبح هذا الجبل قبلنا، أي قدامنا وأمامنا. فقال يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله. فقال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا، ويشير عليه الصلاة والسلام إلى الجبل، تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار. جبل أحد عندما تراه جبل كبير وواسع جدا، ومعنى ذلك أن كمية الذهب والدنانير من الذهب ضخمة وكثيرة جدا، وربما لو أراد الإنسان أن يوزعها في هذه الأيام 3 لا يكفي الوقت لكثرتها، لكن مع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار، إلا يستثني من ذلك عليه الصلاة والسلام شيئا يرصده للدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا، أي من جهة اليمين، وهكذا أي من جهة الشمال، وهكذا أي من جهة الخلف، ولم يذكر جهة الأمام. وذلك لأن جهة الأمام والله تعالى أعلم تقتضي استبقاء الشيء حتى يصل إلى، أما الذي وراءه والذي عن يمينه وعن شماله فيدل على أنه ماض وتاركه، أما الذي أمامه يكون قد استبقاه له، فأشار إلى اليمين والشمال والخلف. ثم قال، ثم سار عليه الصلاة والسلام فقال إن الأكثرين، أي من الأموال والمتع الدنيوية، هم الأقلون يوم القيامة، هم الأقلون يوم القيامة، أي في باب الأجور و الثواب والفوز بالرتب العالية عند الله، إلا يستثني من هؤلاء الأكثرين من أصحاب الأموال من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. قال وقليل ما هم، أي قليل من يوفق إلى هذا الخير، لأن الإنسان كلما كثر ماله كلما كثر طمعه فيه وحرصه على استبقائه، ولا يزال يستبقي ماله ويكثر من ماله ويرعى ماله ويحرسه إلى أن يموت ويقسم بين الورثة، وهذه حال أصحاب الأموال، هم في الحقيقة حراس لأموالهم وخزنة وحفظة للأموال إلى أن يموت، ثم يستلم الورثة هذه الأموال وتقسم بينهم، كما قال القائل و أموالنا لذوي الميراث نجمعها وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى آتيك. أمره عليه الصلاة والسلام ألا يتحرك من مكانه حتى يأتيه صلوات الله وسلامه عليه. ثم انطلق في سواد الليل، أي في ظلمة الليل، حتى توارى، ما أي ما عدت أراه، فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن آتي أي أذهب إلى الجهة التي هو فيها فذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك أي لا تتحرك من مكانك حتى آتيك فلم أبرح حتى أتاني. وهذا أيها الإخوة المستمعون يستفاد من عظم عناية الصحابة رضي الله عنهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وما يأمرهم به، ولو كانت حاجة تظهر للإنسان يخالف فيها الأمر، ومع ذلك نرى هذا الحرص العظيم من الصحابة رضي الله عنهم. فيقول أبو ذر فذكرت قوله فلم أبرح حتى أتاني، فقلت هل سمعت؟ فقلت لقد سمعت صوتا تخوفت منه، فذكرت له أي أنني سمعت ذلك الصوت. قال وهل سمعت؟ قلت نعم. قال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. أي أن جبريل عليه السلام نزل عليه بهذه البشارة العظيمة للأمة في فضل التوحيد ومكانته وعظيم ثواب أهل التوحيد وما فيه من التكفير للسيئات. وحقيقة ينبغي لكل مسلم أن يتنبه لهذا الفضل العظيم، من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أي أن مفهوم ذلك أن من مات والعياذ بالله يشرك بالله فإنه لا يكون من أهل الجنة، لأن أهل الشرك ليس لهم إلا النار. قال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. وهذا الدخول للجنة لا يلزم أن يكون دخولا أوليا، لأن النصوص دلت على أن أهل الكبائر من الزنا والسرقة وغير ذلك عرضة للعقوبة والعذاب، وإذا عذبوا فإنهم لا يخلدون في النار، بل مآلهم ومصيرهم إلى دخول الجنة. ومما يوضح هذا المعنى ما جاء في الحديث الآخر، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يصيبه قبل ذلك ما يصيبه، أي قد يتعرض قبل ذلك لعقوبة ودخول للنار ليمحص ويطهر. فإذا لا يخلو الحال من قول دخل الجنة من أن يكون دخولا أوليا، وهذا إنما هو لأهل تحقيق التوحيد، أو أن يكون ليس دخولا أوليا وهذا لعصاة الموحدين، بحيث أنه قد يمر بمرحلة تطهير قبل دخول الجنة ثم يدخلها بعد أن يطهر، لأن الجنة دار الطيب المحض أي الخالص، فلا يدخلها إلا بعد أن ينقى ويطهر من أدرانه وذنوبه. ومثل هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام، الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين، وهو بمعنى ما تقدم في حديث أبي ذر. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita melanjutkan hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu hadis dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, aku pernah berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah harratin bil Madinah, di sebuah kampung di kota Madinah. Kita tahu bahwasanya kota Madinah dikelilingi dengan dua harrah, dua kampung, yaitu kampung timur harrah syarqiyah dan harrah gharbiyah, kampung yang ada di timur dan ada yang di barat. Fastaqbalana Uhudun. Di depan kami ada Jabal Uhud, ada Gunung Uhud. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar." Maka Abu Dzar berkata, "Labbaik ya Rasulullah, aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma yasurruni anna 'indi mithla Uhudin hadza dhahaban tamdi 'alayhi thalathatu ayyam wa 'indi minhu dinar." Sungguhnya tidak menyenangkan diriku kalau seandainya saya memiliki emas sebesar Gunung Uhud ini, kemudian berlalu tiga hari dan saya masih memiliki sekeping dinar dari emas tersebut. Illa syai'un arsiduhu lidain, kecuali sedikit emas yang saya sisakan untuk bayar hutang. Illa an akula bihi fi ibadillahi hakadha. Kecuali ya, saya akan bersedekah kepada hamba-hamba Allah. Hakadha wa hakadha wa hakadha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepada arah kanannya, kemudian arah kirinya dan arah ke belakangnya. Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan saya akan sedekahkan ke sini, ke situ dan ke sini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berjalan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, "Innal aktsarina humal aqalluna yaumal qiyamah." Illa man qala bil mali hakadha wa hakadha wa hakadha an yamini wa an shimali wa min khalfihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya orang-orang yang memiliki harta yang banyak di dunia, maka mereka adalah orang yang paling sedikit ya mendapatkan pahala di akhirat kelak pada hari kiamat, kecuali orang yang bersedekah dengan hartanya ke kanan, ke kiri dan ke belakang. Wa qalilun mahum, dan hanya sedikit mereka yang seperti ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Makanak la tabraha ta'atiyaka." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Dzar, tetaplah engkau di posisimu. Jangan kau meninggalkan tempatmu sampai aku mendatangimu." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi di tengah gelapnya malam sampai luput hilang dari pandanganku. Kata Abu Dzar, "Tiba-tiba aku mendengar suara yang tinggi, suara yang keras. Maka aku pun khawatir ada seorang yang mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun ingin mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tatkala mendengar suara seperti itu, akan tapi aku ingat ya, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tabraha hatta atiyaka." Jangan kau pergi dari posisimu, dari tempatmu sampai aku mendatangimu. Maka aku pun tidak beranjak dari tempatku sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu mendatangiku. Maka aku berkata, "Sungguh aku telah mendengar sebuah suara yang buat aku takut ya, sesuatu mengganggumu, sesuatu menimpamu." Kemudian aku pun menceritakan hal itu kepada Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa hal sami'tahu?" Apakah kau mendengar suara tersebut? Aku berkata, "Iya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Itu adalah Jibril. Dia telah datang kepadaku." Kemudian berkata, "Man mata min ummatika la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa yang meninggal di antara umatmu yang tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali, maka dia akan masuk surga. Maka Abu Dzar berkata, "Aku bertanya kepada Nabi, wa in zana wa in sarak?" Meskipun dia berzina dan mencuri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in zana wa in sarak?" Meskipun dia berzina dan mencuri. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Akan tapi lafal yang kita sampaikan tadi terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa diambil faedah dari hadis ini ya, bagaimana ya sempurnanya zuhud Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap dunia, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling zuhud dari hamba-hamba Allah. Yang paling zuhud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah perumpamaan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat berjalan bersama Abu Dzar di kota Madinah, di sebuah harra, di sebuah kampung di kota Madinah. Tiba-tiba di hadapan mereka ada gunung Uhud. Dan kita tahu bahwasanya gunung Uhud merupakan gunung yang besar. Gunung yang terletak di sebelah utara kota Madinah, dan dia membentang memanjang dari arah timur dan arah barat. Barang siapa yang kota Madinah akan melihat gunung tersebut. Gunung yang panjang dan besar dan luas. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Abu Dzar, seandainya saya punya emas sebesar gunung Uhud ini." Kita bayangkan emas sebesar gunung Uhud yang begitu banyaknya. Ya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau berlalu 3 hari dan saya punya emas sebesar gunung Uhud, saya tidak mau tersisa sedikit pun emas. Tidak bahkan sekeping dinar pun saya tidak mau tersisa dari emasku yang sebesar gunung Uhud tersebut, kecuali saya sisakan sedikit untuk bayar hutang." Ya, kalau seorang memiliki emas sebesar gunung Uhud, tentunya emasnya sangat banyak. Ya. Dan kalau dia mau bagi-bagikan kepada teman-temannya dalam waktu 3 hari mungkin tidak cukup. Untuk bagi-bagikan saja tidak cukup, karena terlalu banyaknya emas tersebut. Ya, akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu semangatnya karena zuhudnya kepada dunia dan tidak ingin menyisakan sedikit pun dari dunia, dia mengatakan, "Kalau lewat 3 hari saya tidak ingin satu keping dinar pun tersisa dari emas tersebut. Sudah, saya bagikan seluruhnya." Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya bagikan seluruhnya kecuali sedikit emas yang saya sisakan untuk ya, untuk bayar hutang." Nabi SAW mengatakan, "Kalau saya punya emas sebesar gunung Uhud, maka saya infakkan ke arah kanan, ke arah kiri dan ke arah belakang. Ya, saya akan berikan emas begini dan begini dan begini." Rasulullah SAW beri arah ke kanan, ke kiri dan ke belakang. Wallahu alam, Nabi SAW tidak menunjukkan arah depan. Tatkala Rasulullah SAW beri isyarat untuk bersedekah, Rasulullah mengatakan, "Saya akan mensedekahkan ke kanan, ke kiri dan ke belakang." Ya. Rasulullah SAW tidak memberi isyarat ke arah depan. Kenapa? Karena arah depan itu menunjukkan seorang ingin mensisakan dunia. Mensisakan dunia. Akan tapi Nabi SAW tidak ingin menyisakan sedikit pun dunia pada dirinya. Seluruhnya ingin dia infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali sedikit yang dia sisakan untuk membayar hutang. Kemudian Nabi SAW berjalan lagi bersama Abu Dzar. Setelah itu Nabi SAW mengingatkan kembali kepada Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, sungguhnya orang yang paling banyak hartanya, orang-orang yang memiliki harta yang banyak di dunia ini, mereka adalah orang yang paling sedikit pahalanya di akhirat kelak. Orang yang paling sedikit mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang paling sedikit ya diberi ya ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali orang yang bersedekah begini dan begini dan begini. Kemudian kata Nabi SAW, wa qalilun mahum, dan sungguh sedikit orang yang seperti ini. Orang yang memiliki harta kebanyakannya jarang bersedekah. Kebanyakan orang memiliki harta banyak pelit, tidak mau bersedekah. Bahkan kita tahu bahwa semakin seorang memperbanyak hartanya, maka semakin dia memiliki sifat tamak. Semakin banyak hartanya, semakin tamak dia. Dan dia terus mengumpulkan harta, memperbanyak hartanya. Sehingga kemudian dia meninggal dunia, harta tersebut dia berikan kepada ahli warisnya. Itulah hakikat para pemilik harta. Pada hakikatnya para pemilik harta, para pengumpul harta, mereka adalah huras, mereka adalah hanya penjaga harta tersebut. Kemudian harta tersebut, nanti yang menerima siapa? Ahli warisnya. Sebagaimana perkataan seorang penyair, amwaluna lidhawil mirathi najma'uha, wa buyutuna li kharabid dunya nabniha. Sungguhnya harta-harta kita yang kita kumpulkan ini hanyalah untuk ahli waris kita kumpulkan. Dan rumah-rumah yang kita bangun ini hanyalah sekedar untuk dihancurkan oleh dengan rusaknya dunia akan rusak rumah-rumah tersebut. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah SAW, wa qalilul mahum, hanya sedikit dari mereka yang memiliki harta yang banyak, kemudian mau berinfak. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kepada Abu Dzar, hendaknya engkau jangan pergi dari posisimu, sampai aku mendatangimu. Ya. Kemudian pergilah Nabi SAW masuk dalam kegelapan malam sehingga tidak terlihat oleh Abu Dzar. Tiba-tiba Abu Dzar radhiyallahu anhu mendengar suatu suara yang melengking, suara yang tinggi. Kata Abu Dzar, saya khawatir ada seorang yang mengganggu Nabi SAW dan aku ingin mendatangi, ya, ingin menolong Nabi, ingin membantu Nabi SAW. Akan tapi aku ingat pesan Nabi. Kata Nabi, la tabruh hatta atiyaka. Jangan kau pergi dari posisimu, jangan beranjak engkau sampai aku mendatangimu. Maka aku pun tidak beranjak sampai datang Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya suara tersebut adalah Jibril alaihissalam yang datang membawa kabar gembira. Ya. Di sini kita lihat bagaimana ya bagaimana besarnya perhatian para sahabat dengan perintah Nabi SAW. Ya, Nabi memerintahkan kepada Abu Dzar, jangan beranjak. Dan Abu Dzar tidak beranjak. Padahal ada suatu perkara, suatu suara yang mencurigakan, yang dikhawatirkan Nabi SAW diganggu. Akan tapi ada perintah Nabi, jangan beranjak. Oleh karenanya terkadang seorang ya dihadapkan dengan suatu perkara yang sangat nampak dia membutuhkan, akan tapi bertentangan dengan perintah Nabi SAW, maka hendaknya jangan dia melanggar perintah Nabi SAW. Lihatlah bagaimana semangat para sahabat untuk taat kepada perintah-perintah Nabi SAW. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Jibril alaihissalam datang menemui Nabi SAW membawakan suatu bisyarah, kabar gembira tentang keutamaan tauhid dan bagaimana besarnya pahala orang yang bertauhid dan bagaimana tauhid itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Kata Jibril bahwasanya barang siapa yang meninggal dunia kemudian tidak berbuat syirik sama sekali, ya, tidak berbuat syirik sama sekali, maka dia akan masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini merupakan keutamaan yang sangat sangat besar. Oleh karenanya seorang hendaknya perhatian dengan tauhid. Tatkala itu Abu Dzar berkata, ya Rasulullah, wa in zana wa in sarak, meskipun ahlu tauhid ini berzina dan mencuri. Kata Nabi SAW, wa in zana wa in sarak, meskipun dia berzina maupun dia mencuri. Yang jelas orang yang bertauhid dia akan masuk surga. Akan tapi tidak mesti masuk surga tersebut dukhulan awaliyan. Tidak mesti langsung masuk surga tanpa dibersihkan dahulu di neraka. Terkadang karena banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya para pezina dan para pencuri terancam untuk masuk dalam neraka jahannam. Ya, tidak mesti. Oleh karena dalam satu hadis disebutkan bahwasanya man qala la ilaha illallah dakhala aljannah. Barang saya mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Yusibuhu ya qabla dzalik ma yusibuhu, dan dia akan ditimpa sebelumnya apa yang menimpanya. Artinya apa? Terkadang dari ahli tauhid ada yang terjerumus dalam dosa-dosa besar. Bisa jadi dia langsung masuk surga karena dengan tauhidnya tersebut dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi dia mampir dulu di neraka untuk dibersihkan. Karena surga adalah darutib ya, tempat yang bersih dan tidak boleh dimasuki kecuali orang-orang yang bersih. Maka harus disucikan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala baru kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Ya, ada dua kemungkinan ahlu tauhid yang jelas mereka pasti masuk surga, cuma ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka diampuni dosa-dosanya langsung masuk surga, dan kemungkinan kedua, tidak diampuni dosa-dosanya, dibersihkan dahulu di neraka baru kemudian masuk surga, akan tapi mereka pasti masuk surga. Berbeda dengan orang-orang berbuat syirik. Orang-orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena mereka mati dalam keadaan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan mafhum, ya, kita bisa pahami dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak berbuat syirik masuk surga, berarti yang berbuat syirik akan masuk neraka jahanam. Tsumma أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية البخاري إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه أيها الإخوة الكرام هذا حديث عظيم في نفعه وفائدته للمسلم في هذا الباب باب عدم ازدراء النعمة نعمة الله وكيف تكون شاكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى عليك فبين عليه الصلاة والسلام أن الذي ينبغي على المسلم في هذا الباب من أجل ألا يزدري نعمة الله تبارك وتعالى عليه أي لا يحتقرها وينتقصها ويستصغرها فإن عليه أن ينظر في باب الدنيا أي المال والخلق والمركب والمسكن وغير ذلك أن ينظر إلى من هو أسفل منه أن ينظر إلى من هو أسفل منه مثلا في المسكن لا ينظر إلى البيوت الأجمل من بيته والأحسن من بيته والأوسع من بيته والأكثر أيضا تنسيقا وجمالا من بيته لا ينظر إلى هذه البيوت لأنه إن نظر إلى تلك البيوت انتقص النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه في البيت الذي يملكه في باب المركب مثل ذلك لا ينظر إلى من هو أفضل مثلا إذا كان لا يملك مثلا سيارة إذا كان لا يملك سيارة ولا دراجة يمشي عليها ودوما يمشي على قدميه فلا ينظر إلى من يملكون السيارات ويملكون الدراجات بل ينظر إلى من هو أقل منه ممن لا يستطيع المشي على رجليه فإن هذا أجدر ألا يزدر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه في أيضا الصحة والقامة ونحو ذلك ينظر إلى من هو أقل منه ليشكر الله على النعمة أما إذا نظر إلى من هو فوقه فإن هذا النظر يسبب ازدراء النعمة واستصغارها وهذا إنما يكون كما هو موضح في الرواية الأخرى وفي البخاري من فضل عليك في المال والخلق المال يشمل البيت والمسكن والمركب كل هذه أموال تعتبر والخلق أي الهيئة هيئة الإنسان من حيث الصحة والقامة والبشرة والهيئة والشكل إلى غير ذلك ففي هذه الأشياء لا تنظر إلى من هو فوقك وإنما انظر إلى من هو دونك أي من هو أقل منك في هذه الأشياء من أجل ألا تزدري نعمة الله عليك أما في باب الطاعة والعبادة لا تنظر إلى من هو دونك لا تنظر إلى من هو دونك من العصاة والفساق وتقول هؤلاء كثيرون فتنظر إليهم ثم تشابههم وتشاكرهم في أعمالهم لأنك تنظر إليهم لا في هذا الباب انظر إلى من هو أعلى منك في العبادة والطاعة والتمسك والائتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى تجاهد نفسك على أن تلحقه أو تسبقه أيضا في العمل فالشاهد أن هذا الحديث حديث نافع جدا في هذا الباب وهو من جميل وكمال نصح نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ومن ثمرات هذا الحديث أيها الإخوة الكرام تحقق السعادة للعبد كيفما كانت حاله بخلاف من ينظر إلى من هو أعلى منه في المركب والمسكن ولا يبقى دائما في شقاء وفي نكد وفي غموم ليس من ورائها طائل وليس من ورائها منفعة. Para pendengar yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kemudian Al Imam rahimahullah membawakan hadis berikutnya di mana dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Unzuru ila man huwa asfalu minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Hendaknya kalian melihat orang yang di bawah kalian dan janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Hal ini akan menjadikan kalian tidak meremehkan kenikmatan Allah terhadap kalian. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dan ini merupakan lafal dari Imam Muslim. Dalam riwayat yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalq," jika salah seorang dari kalian melihat seorang yang lebih mulia daripada dia dari sisi harta dan dari sisi perawakan, "falyanzur ila man huwa asfalu minhu," maka hendaknya dia melihat kepada yang lebih rendah daripadanya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya hadis ini merupakan hadis yang sangat agung, yang sangat besar manfaatnya dan memberikan faedah yang sangat banyak kepada seorang muslim, terutama dalam sisi tidak meremehkan karunia Allah Subhanahu wa taala, tidak meremehkan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Hendaknya seorang ya yang harus dia lakukan tatkala agar tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia melihat yang lebih rendah kepada dia dalam perkara dunia. Rasulullah SAW mengatakan, ya, "Unzuru ila man hu asfala minkum," lihatlah yang di bawah daripada kalian. Jangan lihat yang di atas masalah dunia. Dan ini mencakup umum, masalah dunia umum. Baik masalah maskan rumah, ataupun kendaraan, ataupun harta, ya. Lihat yang di bawah. Jangan lihat yang di atas. Sebagai contoh misalnya, seorang memiliki rumah. Dia sudah memiliki rumah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dia tinggal di rumah tersebut bersama keluarganya. Kemudian dia menjauhkan pandangannya ke rumah orang-orang lebih kaya daripada dia. Lihat rumah yang lebih mewah, dia kemudian melihat rumah yang lebih luas, kemudian dia melihat rumah yang lebih tatanannya lebih indah dan lebih rapi, ya. Maka tatkala dia pandangannya dilihatkan, ditujukan kepada rumah-rumah yang indah seperti ini, akhirnya dia akan meremehkan anugerah yang Allah berikan kepada dia. Dia akan meremehkan kenikmatan yang sedang dia rasakan. Demikian juga misalnya kendaraan. Jika dia sudah memiliki kendaraan dan dia bisa berjalan kendaraan tersebut, maka jangan dia melihat ke arah kendaraan-kendaraan yang mewah. Bahkan seorang misalnya jika dia tidak bisa, dia hanya tidak punya kendaraan, bahkan hanya berjalan kaki. Kemana-mana dia bisa berjalan kaki. Namun dia masih bisa jalan. Maka kemudian jangan dia meremehkan nikmat Allah atas kakinya yang bisa berjalan tadi. Kenapa? Karena dia melihat ada orang kok punya sepeda, ada orang kok punya motor, ada orang kok punya mobil mewah. Akhirnya apa? Saya kok enggak punya apa-apa. Dia lupa bahwasanya nikmat jalan itu nikmat yang luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi hendaknya dia melihat yang lebih rendah daripada dia. Lihat di sana masih banyak orang yang tidak bisa mampu berjalan. Masih banyak orang yang tidak bisa mampu untuk berjalan. Jika pandangannya diarahkan ke bawah dia, kepada orang-orang yang lebih bawah daripada dia, maka dia tidak akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang hendaknya ya melihat ya orang-orang yang di bawah dia dalam perkara dunia. Adapun jika dia melihat ke atas, melihat orang lebih banyak hartanya daripada dia, maka ini akan menyebabkan dia meremehkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana tadi telah kita sebutkan dalam riwayat Al-Imam Bukhari, Rasulullah SAW menyebutkan, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mal wal khalq." Jika salah seorang dari kalian melihat kepada orang yang lebih daripada dia dari sisi harta dan daripada sisi perawakan. Inilah dua perkara yang seorang hendaknya lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Dari sisi harta, ya, dari sisi misalnya rumahnya lebih mewah, kendaraannya lebih mewah, hartanya lebih banyak, emasnya lebih banyak, ya. Lihat yang bawah, jangan lihat di atas. Demikian juga dari sisi perawakan. Mungkin dia lihat orang itu kok lebih cantik, orang itu lebih tampan, orang itu lebih tinggi, orang itu lebih sehat, ya. Ya, maka jangan lihat ke atas, lihat yang di bawah agar seorang tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan para pendengar dan para pemirsa Rojak TV dimanapun Anda berada. Kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melihat ke bawah pada perkara-perkara dunia. Adapun perkara-perkara akhirat, masalah ketaatan, maka hendaknya kita melihat ke atas agar menambahkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita lihat orang-orang di bawah kita. Jangan seorang baru sedikit ibadahnya kemudian melihat kepada orang-orang fasik, orang-orang pelaku maksiat yang begitu banyak jumlahnya. Dia mengatakan, kemudian dia mengatakan, lihat para pelaku maksiat banyak, ya. Kita masih mending banyak pelaku maksiat. Akhirnya apa? Tatkala dia melihat ke bawah, dia akan lama-lama ya mirip seperti mereka atau terjerumus bersama mereka, ya, karena dia merasa dia sudah enak, nikmat karena tidak seperti mereka. Jangan seperti itu, tapi lihat ke atas. Lihat ke atas, lihat orang yang lebih bertakwa daripada engkau. Lihat orang yang lebih ya rajin beramal soleh daripada engkau, sehingga engkau pun semangat untuk bisa seperti dia atau bahkan lebih daripada dia. Hadis ini yang agung ini menunjukkan bagaimana sempurnanya nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga memberikan faedah kepada kita bahwasanya kebahagiaan ya bisa diraih oleh seorang hamba meskipun dia tidak punya harta. Ya. Kebahagiaan tersebut bisa diraih oleh seorang hamba meskipun dia tidak punya harta. Berbeda dengan seorang yang mengkaitkan atau mengikatkan kebahagiaannya dengan harta. Dia hanya bisa bahagia kalau hartanya banyak. Kalaupun hartanya tidak ada, dia tidak akan bahagia. Adapun seorang yang mengikatkan kebahagiaan dia dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka betapapun kondisi dia, dia akan bisa berbahagia ya dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma awrada rahimahullahu taala hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم ير رواه البخاري قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث تعس أي هلك وخاب وخسر وعبد الدينار والدرهم الدينار من الذهب والدرهم من الفضة والقطيفة ثوب له خمل والخميصة الكساء المخطط ومعنى عبد الدينار أي من أصبحت هذه الأشياء هي أكبر همه ومبلغ علمه ومنتهى قصده منشغلا بها عاكفا عليها مهتما بتحصيلها واكتسابها هي همه إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى لأنه ليس له هم إلا هذا فمن كان هذا شأنه فقد خاب وخسر كما أخبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه وذلك لأن العبد لم يخلق للدرهم والدينار والقطيفة والخميصة لم يخلق لهذه الأشياء وإنما خلق ليكون عبدا لله مطيعا لله محافظا على طاعة الله سبحانه وتعالى فإذا اشتغل بهذه الأشياء عما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه صار عبدا لها وصار مذموما بذلك وصار من أهل العقوبة عقوبة الله سبحانه وتعالى وكان من الخاسرين في الدنيا والآخرة ولهذا يجب على العبد أن يتنبه وأن يستفيد من هذه المتع الدنيوية استفادة لا تكون طاغية على ما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis yang diriwayatkan juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar wad dirham wal qatifah wal khamisah." Sungguh ya, celaka ya, sungguh merugi para penyembah dinar, penyembah dirham, kemudian penyembah pakaian yang indah atau pakaian kain yang bergaris-garis. In u'tiya radhiya wa illam yu'ta lam yarda. Kalau dikasih harta tersebut maka dia akan ridha, senang. Tapi kalau tidak dikasih dunia tersebut maka dia akan tidak senang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan menjelaskan tentang para penyembah dunia, penyembah harta. Ta'isa celaka, yaitu merugi. Terhinakan dan merugi. Abdud dinar, kata Nabi SAW, para hamba-hamba dinar. Dinar adalah, kita tahu, kepingan uang yang terbuat dari emas. Dan dirham adalah kepingan uang yang terbuat dari logam perak. Rasulullah SAW menamakan dengan hamba dinar atau hamba dirham. Kenapa? Karena tujuan mereka, cita-cita mereka, kesibukan mereka adalah untuk meraih dinar dan dirham. Dan kain yang indah, yang ada uraiannya, atau kain yang bergaris-garis, ya, ini kehidupan mereka untuk mencari dunia saja. Dan itulah puncak dari ilmu mereka. Ya, mablagu ilmi. Ya, puncak dari ilmunya, puncak dari hamnya, dari kesibukannya, ya, perhatian dia, seluruhnya untuk mencari dinar dan dirham, emas dan perak, dan harta-harta dunia. Inilah kenapa disebut oleh Nabi SAW dengan Abdud Dinar. ya, penyembah atau hamba dinar. Orang yang seperti ini, kata Nabi SAW, ta'isa. Orang seperti merugi. Orang seperti merugi dan celaka. Kenapa? Karena seorang hamba diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk dinar. Bukan untuk menyembah dinar, bukan untuk menyembah harta, untuk menyembah benda-benda mati, tidak. Tetapi dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang sangat mulia, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tatkala dia diciptakan di atas muka bumi ini kemudian menyibukkan waktunya, perhatiannya, cita-citanya hanya untuk meraih dunia, untuk meraih dinar dan dirham, kalau dikasih dia senang, kalau enggak dapat dunia dia pun kecewa, marah-marah. Maka jadilah dia sebagai penyembah dunia, hamba dunia. Dan jadilah dia ya terancam dengan hukuman di akhirat kala. Oleh karenanya seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya menjadikan akhiratnya sebagai tujuan dan tidak menjadikan dunia sebagai sesembahannya. Thumma أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته رواه البخاري. وأهل الصفة أيها الإخوة المستمعون الكرام هم الفقراء من الصحابة الذين يأتون إلى المدينة مسلمين فلا يكون لهم مأوى ولا مسكن وأيضا ليس عندهم من الكساء واللباس إلا مثل ما ذكر في هذا الحديث. والرداء هو ما يستر عالي البدن والإزار ما يستر أسفله. فيقول ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء من قلة ذات اليد وهذه حالهم لقلة ذات اليد في ذلك الوقت. وليس معنى ذلك أن الإنسان يشرع له أن يلبس على هذه الصفة وإن كان قد وسع الله عليه في المال، ليس هذا هو المراد ولا المقصود. وإنما جاء في الحديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته عليه، فليس معنى ذلك أن يكون بهذه الصفة، وإنما هذه حالهم في ذلك الوقت حيث لم يكن الواحد منهم يجد اللباس الأحسن من هذا اللباس المذكور في هذا الحديث. وأيضا هذا يفيد هوان الدنيا، لأن هؤلاء خيار من خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا على هذه الصفة، فهذا مما يدل على هوان الدنيا عند الله تبارك وتعالى، وأن العبد لا ينبغي أن يعلق قلبه بهذه الحياة الدنيا بحيث تكون هي غاية مقصوده ونهاية علمه وتمام مطلوبه، فليحذر من أن يكون بهذه الصفة، وليقرأ مثل هذه الأمثلة التي تقلل من شأن الدنيا ومكانتها وتبين له هوانها وحقارتها. ونسأل الله جل في علاه أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. Kemudian para pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, laqad ra'aitu 70 min ahli suffah. Saya telah melihat 70 orang para penghuni suffah, ya. Ma minhum rajulun 'alaihi rida imma izar, tidak seorang pun dari mereka yang memiliki rida. Kita dahulu bahwasanya di antara pakaian yang digunakan oleh para sahabat adalah rida dan izar. Izar adalah semacam sarung yang digunakan di bawah. Ya, adapun rida yaitu semacam selendang atau sarung yang diletakkan di atas, yaitu pakaian untuk menutup bagian atas tubuh. Adapun izar adalah kain yang digunakan untuk menutup bagian bawah tubuh. Imma izar wa imma kisa. Kalau enggak sarung ada kain yang digunakan untuk menutup bagian bawah tubuh. Qatrabatu fi anaqihim. Mereka para ahli suffah tidak memiliki rida. tidak memiliki kain untuk menutup bagian atas tubuh mereka. Jadi mereka punya hanya punya selembar kain, bukan dua lembar kain yang digunakan untuk menutup atas dan selembar untuk menutup bawah. Akan tetapi mereka cuma memiliki selembar kain. Akhirnya apa? Selembar kain tersebut mereka ikatkan ke leher mereka. Faminha ma yablughu nisfas saqain. Tatkala mereka ikatkan di atas di leher mereka, akhirnya kain tersebut ada yang menutup bagian tubuh mereka sampai di tengah betis mereka. Wa minha ma yablughu al-ka'bain. Dan di antaranya ada yang kainnya sampai menutup ke mata kaki mereka, ya, fa yajma'uhu biyadihi karahiyata an tura auratuhu. Maka karena kain yang sempit atau yang sedikit tersebut, mereka berusaha untuk menutup ya kain tersebut dengan kedua tangannya agar tidak nampak auratnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahlu suffah yaitu adalah orang-orang miskin dari karangan para sahabat yang tinggal di bagian belakang ya masjid yang dikenal dengan suffah, di belakang Masjid Nabawi, yang mereka datang kota Madinah dalam keadaan Islam. Akan tapi mereka orang-orang yang miskin, tidak memiliki pakaian dan tidak memiliki tempat tinggal. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat seperti tempat di belakang masjid yang dikenal dengan suffah sebagai tempat mereka tinggal. Mereka tidak memiliki pakaian ya, yang lengkap, hanya memiliki satu kain saja. Kalau enggak sarung ya kain yang mereka hanya bisa menggunakan untuk menutup bagian bawah tubuh mereka. Adapun untuk atas tidak cukup. Sehingga mereka mengikatkan kain mereka di atas leher mereka sehingga kainnya tergantung tadi, dan mereka sering tutup dengan tangan mereka agar tidak nampak aurat mereka. Kenapa? Karena miskinnya mereka. Ya. Dan inilah kondisi mereka tatkala itu. Akan tapi bukan maksud dari hadis ini seorang berpakaian seperti mereka tatkala seorang kemudian memiliki kenikmatan anugerah yang Allah berikan kepada dia, kemudian dia sengaja untuk pakai pakaian seperti model ini dengan alasan ahlu sufa dahulu menggunakan pakaian seperti ini. Ini salah pemahaman. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya jika Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan kepada seorang hamba, falyura atharuh, maka hendaknya tunjukkan nikmat Allah tersebut kepada dirinya. Jangan sampai dia sudah kaya raya kemudian sengaja pakai pakaian yang seperti ini. Tentunya tidak. Akan tapi mereka pakai pakaian seperti ini karena memang mereka tidak memiliki apa-apa. Hadis ini juga menunjukkan tentang hinanya dunia. Lihatlah bagaimana mereka ahlu suffah. Mereka adalah para sahabat yang sangat mulia. Ya, kalau dunia itu ya tinggi nilainya di sisi Allah, maka Allah akan berikan kepada orang-orang paling mulia dari hamba-hamba Allah. Akan tapi ternyata mereka hamba-hamba Allah yang mulia, namun mereka memiliki sedikit dunia. Bahkan pakaian yang mereka gunakan sangat tidak cukup seperti itu. Ya, oleh karena seorang hamba janganlah mengikatkan hatinya dengan dunia. Ya. Dan jangan mengikatkan inti dari cita-citanya adalah untuk dunia. Dunia ini hanyalah ya perantara untuk mengantarkan kita kepada akhirat. Oleh karena seorang yang hatinya terikat dengan dunia, terpikat dengan dunia, tertawan dengan dunia, maka hendaknya dia membaca hadis-hadis seperti ini. Perumpamaan-perumpamaan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dia sadar akan hinanya dan rendahnya dunia. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk melanjutkannya pada kajian berikutnya. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.